السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-166, Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika. Namun Allah mempersaksikan dengan apa-apa yang diturunkan kepadamu. Ini tasliyah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tasliyah menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tasliyah. Kemarin ketika mereka menuntut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba turunkan kitab sekaligus dari langit. Kami mau lihat. Kalau engkau benar-benar Rasul, turunkan kitab. Allah beri tasliyah bahwa maklumi aja, mereka memang orang-orang jelek dari dulu. Mereka menuntut nabi-nabi, bahkan sampai membunuh nabi-nabi. Itu karena tuntutan-tuntutan mereka, padahal kepada nabi yang mereka imani. Apalagi kepada kamu. Nabi mendapatkan dari Allah Ta'ala pembelaan dan tasliyah. Kemudian juga dikhabarkan kepada nabinya dan menjawab mereka bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam wahyu, bukan sesuatu yang baru. Pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Disebut oleh Allah nabi-nabi yang istimewa yang mereka kenal, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan Yaqub, Asbat, Isa, wa Ayyub, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman, wa Atayna Dawuda Zabura. Kemudian yang ketiga, Allah berikan tasliyah berikutnya. Tetapi Allah mempersaksikan engkau. Ini jangan khawatir. Allah menjadi saksi atas apa yang diturunkan kepadamu. wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah sebagai syahid, sebagai saksi. Anzalahu bi'ilmih, Allah turunkan dengan ilmu, yakni Allah turunkan apa-apa yang mengandung ilmu. Wal malaikatu yashhadun, demikian pula para malaikat-malaikat juga mempersaksikan. Biarkan mereka-mereka yang tidak percaya kepada kamu, mereka-mereka yang menuntut kamu, mereka-mereka yang enggan percaya kepada kamu, biarkan mereka. Allah menjadi saksi atasmu dan malaikat-malaikat juga mempersaksikan atasmu. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah sebagai saksi. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, "Lamma dzakara anna Allah auha ila rasulih Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kama auha ila ikhwanihi minal mursalin, akhbara huna bishahadatihi ta'ala ala risalatihi wa sahhati ma jaa bihi." Setelah menyebutkan bahwa Allah mewahyukan kepada rasulnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagaimana Allah wahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya, kepada para rasul sebelumnya, maka Allah khabarkan pula di sini bahwa Allah mempersaksikan atas risalah kenabian beliau, atas sahah ma jaa bihi, atas kebenaran apa yang dibawanya. Anzalahu bi'ilmi, diturunkan dengan ilmu. Ini mengandung ihtimal, beberapa kemungkinan. Di antaranya kata Syekh Sa'di, yahtamil an yakuna al-murad anzalahu mustamilan ala ilmih, diturunkan dengan ilmu, yakni diturunkan membawa ilmu, diturunkan dengan ilmu yang ada padanya. Ayyakuna al-murad, bahwa mungkin saja yang dimaukan adalah anzalahu mustamilan ala ilmi, diturunkan wahyu yang mencakup ilmu. Ay fihi minal ulumil ilahiyah, yani di dalamnya, di dalam wahyu yang Allah turunkan mengandung ulumul ilahiyah, ilmu-ilmu ketuhanan tentang Allah, keesaannya, tauhidnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya, itu ulum al-ilahiyah. Dan mengandung pula ilmu-ilmu yang merupakan ilmu syariah, al-ahkam al-syari'iyah, yang ini halal, yang ini haram, yang ini wajib, yang ini sunnah, anjuran, yang ini diperintahkan, yang ini tidak diperintahkan, ahkam syar'iyyah. Wa kadzalik yashmul al-akhbar al-ghaibiyyah, dan juga berita-berita ghaib yang tidak mungkin kita ketahui dengan panca indera kita. Mata kita enggak mungkin melihat, telinga kita enggak mungkin mendengar, pikiran kita enggak mungkin akan sampai ke sana. Tangan kita gak bisa meraba. Lidah kita gak bisa menjilat seperti apa rasanya. Itu perkara waib, yang tidak bisa diraba dengan seluruh panca indera kita. Maka jalan satu-satunya hanya khabar ilahiyah, hanya berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faman amana bihi fahuwa mu'min, waman kafara bihi fahuwa kafir. Yang percaya maka dia mukmin, kalau enggak percaya berarti kafir. Beritanya hanya dari Quran. Sehingga ciri-ciri al-muttaqin, ciri-ciri muttaqin yang Allah katakan hudan lil muttaqin, manhum alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib yang Allah khabarkan. Ikhwan ibnina azakumullah, kalau mereka yang bukan mukminin setiap dikasih berita-berita gaib, minta bukti yang bisa mereka lihat. Mana buktinya? Saya pengen lihat. Oh, enggak bisa dilihat. Saya pengen dengar suaranya. Oh, enggak bisa didengar suaranya. Kalau gitu saya ingin meraba dengan tangan saya. Enggak bisa. Ya kalau gitu enggak percaya. Akhwani fi din, a'azakumullah. Padahal otak yang ada di kepalanya enggak bisa dilihat. Berarti kamu enggak punya otak. Loh, saya punya. Apa kamu lihat? Ya enggak sih. Kamu dengar? Enggak sih. Kamu bisa raba di tangan-tanganmu? Enggak bisa. Ya berarti enggak punya otak. Enggak bisa diraba, enggak bisa dilihat, enggak bisa didengar. Kalau mereka bilang, tapi kan ada bukti-buktinya. Saya bisa berhitung 1 + 1 = 2, berarti ada otak. Bukti-buktinya. Maka keberadaan Allah juga bukti-buktinya banyak. Lebih banyak lagi dari apa yang kamu katakan tentang otakmu. Kenapa enggak percaya? Dengan alasan kami enggak lihat. Arinallaha jahratan. Perlihatkan pada kami Allah secara terang-terangan, jelas dengan mata kepala kami. Astagfirullah. Tunggu dia. Dia tidak tahu bahwa dirinya lemah. Melihat cahaya yang terlalu silau saja, dia enggak bisa mampu melihatnya. Apalagi melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihi salam pernah berkata kepada Rabbnya, meminta, aku ingin melihat engkau ya Allah. Maka Allah jawab, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihat aku di dunia. Walakin undur ilal jabali, tapi lihatlah ke gunung itu. Kalau gunung itu tetap kokoh, engkau bisa melihat aku. Tapi kalau gunung itu hancur luluh, berarti engkau tidak akan mampu melihat aku. Falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah perlihatkan dirinya kepada gunung, gunung itu runtuh. Wa kharra Musa sa'iqa. Dan Musa tersungkur tidak sadarkan diri melihat kehancuran gunung seperti itu. Kemudian bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun atas permintaannya. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Sedangkan Yahudi dan orang-orang kafir sejenisnya tidak mau percaya kecuali kalau melihat sendiri. Tidak akan percaya kalau tidak mendengar sendiri dengan telinganya suara Allah kayak apa. Dan seterusnya dan seterusnya. Faha'ulai dhullal. Idzan man humul mu'minun. Kalau begitu siapa kaum mu'minin? Siapa al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada hal-hal ghaib. Maka sumber berita tentang hal-hal yang gaib adalah Al-Qur'an. Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-sadiqul masduq, yang jujur terpercaya, yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lain tidak. Hanya dua sumber ini saja. Baik. Apa isi Qur'an? Allah wahyukan kepada nabinya wahyunya yang bi'ilmin, mengandung ilmu, ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya, ilmu tentang hukum syariat, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang diwajibkan, mana yang dilarang dan seterusnya, dan ulum al-ghaibiyah dan akhbar al-ghaibiyah, berita-berita ghaib seperti tentang surga, tentang neraka, tentang mahsyar, tentang timbangan yaumul qiyamah, tentang perhitungan amal, tentang sekian perkara yang akan terjadi nanti setelah kebangkitan dan ketika di alam kubur. Ikhwanul muslimin a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu mana anzalahu bi'ilmin. Allah turunkan dengan ilmu di dalamnya. Allah turunkan dengan wahyu-wahyu yang syarat ilmu di dalamnya. Fainal umur al-'azimah, fainal umur al-'azimah, la yastashhid 'alayha illa al-khawas. Karena perkara-perkara besar tidak akan bisa mempersaksikan atasnya kecuali al-khawas, orang-orang khusus. Kama qala ta'ala fi syahadati 'ala at-tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membicarakan tentang saksi-saksi yang mempersaksikan tentang tauhid, la ilaha illallah. Siapa saja? Yang pertama, zat yang maha kuasa, maha tinggi, maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya siapa? Malaikat-malaikatnya. Berikutnya siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah? Orang-orang istimewa. Siapa orang-orang istimewa? Ulama, ahlul ilm, rasikhuna fil ilmi. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisth. Telah mempersaksikan tauhid, la ilaha illallah, Allah sendiri, la ilaha illahu, wal malaikah, dan para malaikat-malaikat, wa ulul ilm, dan para ulama, ahlul ilmi. Adapun juhala, adapun ghawgha, adapun mereka-mereka yang dalam keadaan hanya di permukaan saja, tidak mengerti sama sekali dalamnya, maka mereka enggak akan bisa, enggak akan mau mempersaksikan yang mereka tidak tahu. Bagaimana mungkin orang tidak tahu akan mempersaksikan? Apa kaidahnya kemarin? Hah? Yang bahasa Arab dulu. Kalau bahasa Indonesia tak kenal maka tak sayang. Hah? Bahasa Arabnya? Naam barakallahu fiikum. Man jahila syai'an 'adahu. Siapa yang tidak tahu akan memusuhi? Ah, masa iya? Tak mungkin. Enggak masuk akal. Masa bisa seperti itu? Menentang karena tidak tahu. Setelah tahu, apa maknanya? Oh ya, ternyata benar ya. Setelah tahu. Maka barakallahu fiikum. Ahlul kitab nanti ketika matinya, ketika dicabut nyawanya, mereka akan berkata, oh ternyata benar apa dikatakan oleh muslimin. Ternyata benar tentang Nabi Muhammad SAW. Ya terlambat. Terlambat. Tidak akan dimaafkan kekafirannya. Akan dicampakkan dalam neraka khalidina fiha abada. Demikian pula dengan makna kedua, ahlul kitab di akhir zaman. Ternyata turun Isa. Dengan ciri-ciri yang mereka kenal. Dengan ciri-ciri yang kita kenal. Yang dikhabarkan wajahnya oleh Nabi SAW. Dan dikhabarkan pula oleh mereka-mereka. Benar-benar Isa alaihissalam. Oh, ternyata iya. Nabi Isa belum mati. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, walakin syubbiha lahum. Oh, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Ternyata benar Allah angkat Isa ke langit dalam keadaan hidup dan akan turun di akhir zaman. Alhamdulillah, kalau makna kedua, mereka masih sempat beriman. Menerima Islam. Dengan saksi dari nabi mereka sendiri, Nabi Isa alaihi salam. Ikhwan ibn a'azakullah, berarti siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah? Allah, malaikatnya, dan para ulama. Orang-orang bodoh, orang-orang dungu, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, jangan diharap mereka bisa mempersaksikan. Karena mereka sama sekali tidak paham, sama sekali tidak mengerti. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Wa ulul ilmi qa'iman bil qisth. La ilaha illa huwal azizul hakim. Kalau Allah sudah mempersaksikan, cukup. Butuh persaksian dari mana lagi? Ini tasriyah dari Allah SWT. Wahai Rasul, ngapain minta pengakuan mereka? Allah sudah mempersaksikan kamu. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Anzalahu bi'ilmin. Pada disebutkan ihtimal, kemungkinan. Maknanya adalah turun dengan ilmu. Artinya di dalam apa yang diturunkan ada ilmu. Kalau ihtimal berarti ada ihtimal lain kan? Nah mungkin beliau menganggapnya marjuh, maka beliau tidak bawakan. Enam. Iya, berarti kemungkinan kedua. Wayah tamil. Maka saya katakan bahwa namanya ihtimal biasanya ada ihtimal yang lain. Wayah tamil. An yakunal murad anzalahu sadirun an ilmihi subhanahu wa ta'ala. Yang namanya ihtimal, imma kada wa imma kada. Ihtimalul awal, nazzalahu bi'ilmin, yakni syarat ilmu di dalamnya. Turun dengan ilmu di dalamnya. Turun dengan ilmu tentang Allah, tentang hukum-hukum syariat, tentang na'am. Wa yahtamil, kemungkinan kedua. An yakunal murad anzalahu bi'ilmillah, turun dengan ilmu Allah, dan itu sesuai dengan saksi. Syahidallah, walakin, tetapi, lakinillahu yashhadu, dan Allah mempersaksikan. Berarti Allah menurunkannya ala ilmin. Allah tahu yang Allah turunkan, Allah lihat, Allah tahu ala ilmihi. وَيَكُنُ فِي ذَلِكِ إِشَارَةٌ وَتَنْبِيهُ عَلَى وَجْهِ شَهَادَتِهِ. Maka ihtimal yang kedua ini berkait dengan persaksiannya. Bahwa turun dengan ilmu Allah. Allah tahu. Allah saksinya. Allah melihat. عَلَى عِلْمٍ, yang di atas ilmu Allah. Allah mengetahuinya. Allah melihatnya. Berarti berkait dengan apa? بِشَهَادَتِهِ, dengan persaksiannya. وَأَنَّ الْمَعْنَى, dan bahwasanya makna idza kana ta'ala anzala hadzal qur'an al-mustamil 'ala al-awamir wan nawahi wa huwa ya'lamu dhalika wa ya'lamu halat alladhi anzalahu 'alayhi. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan al-Qur'an yang di dalamnya mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan, dan dia dalam keadaan tahu, mengetahui keadaannya, diturunkan kepada siapa Allah pilih, bukan kebetulan. Rasulullah SAW dijuluki al-Mustafa, orang pilihan. Alladzina istafaina min ibadina, orang-orang yang kami pilih, kata Allah. Dan tidak salah. Jangan seperti mereka-mereka Yahudi, dan jangan seperti mereka-mereka Syiah Rafidah. Ada kesamaan dalam hal ini antara Yahudi dengan Syiah. Apa itu kesamaan Yahudi dengan Syiah? Sama-sama menganggap wahyu diturunkan pada orang yang salah. Harusnya bukan diturunkan kepada Nabi Muhammad, harusnya kepada kami orang-orang Yahudi, kata Yahudi. Syiah mengatakan harusnya bukan kepada dia, tapi kepada Ali. Kemudian yang dituduh berkhianat Jibril. Yahudi juga sama memusuhi Jibril. Astagfirullah. Bisa begitu miripnya antara Yahudi dengan Syiah Rafidhah. Sehingga salatnya Syiah menyatakan khonal amin, khonal amin, khonal amin di akhir salatnya. Yang maknanya telah berkhianat Jibril al-amin, telah berkhianat Jibril al-amin. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ala ilmin, dengan ilmu Allah yang maha mengetahui siapa yang pantas diberi wahyu. Allah yang maha tahu siapa yang pantas diberi wahyu dan diangkat sebagai utusannya, sebagai rasulnya. Wa ya'lam halat alladhi anzala, dan tahu pula bagaimana penurunannya, keadaan bagaimana diturunkannya juga Allah tahu. Wa annahu da'an nas ilaihi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya beliau mengajak manusia kepadanya. Faman ajabahu wa saddaqahu kana waliyyu, maka siapa yang menyambut ajakannya dan membenarkannya maka merekalah wali-wali Allah. Waman kadzabahu, dan siapa yang mendustakannya, wa adahu, dan memusuhinya, kana aduwwuh, maka dia jadi musuhnya. Wastabaha malahu wa damah, yang kemudian dihalalkan darahnya dan hartanya. Wallahu ta'ala yumkinuhu wa yumakkinuhu wa yuwali nasrahu wa yujibu da'watihi. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengokohkan beliau alaihi salatu wassalam, dan Allah pula yang membelanya, Allah pula yang memenangkannya, Allah pula yang mengabulkan doanya. Dan sebaliknya, Allah biarkan musuh-musuhnya, yukhladdil a'da'ahu, membiarkan tidak menolong. Khadala, maknanya membiarkan tidak menolong musuh-musuhnya. Wa yansur awliya'ahu, justru Allah menolong wali-walinya. Idzan barakallahu, ihtimal al-awwal wa ihtimal al-thani tidak tanaqud, tidak bertentangan. Allah memang mengetahui yang diturunkan, dan Allah memang menurunkan ilmu di dalamnya. Idzan al-ihtimalain, dua ihtimalnya tidak bertentangan. Kalau tidak bertentangan, maka terima dua-duanya. Ikhan ibn a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui diturunkannya wahyu kepada siapa, bagaimana, dan seterusnya. Dan juga Allah menurunkan padanya wahyu berisi ilmu. Qala Syekh Sa'di selanjutnya rahimahullahu ta'ala, fahal tujad syahadatun a'zam min hadhihi syahada wa akbar, apakah ada persaksian yang lebih besar, yang lebih agung daripada persaksian Allah sendiri? Wala yumkinul qadah fi hadhihi syahadah, tidak mungkin bisa dicacati, tidak bisa digugurkan, enggak bisa dikalahkan persaksian ini. Illa ba'dal qadah bi ilmillah, kecuali kalau dia menganggap cacat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Persaksian Allah ini tidak bisa digugurkan, tidak bisa dibatalkan. Dan enggak bisa dicerca, enggak bisa disalahkan. Mengapa? Kalau engkau mau menyalahkan, berarti engkau menyalahkan ilmu Allah. Menyalahkan pengetahuan, sifat keilmuan Allah. A'udzu billahi minal kufur. Kita berlindung kepada Allah dari kekafiran. Ikhwan ibn a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ada lagi persaksian yang lebih besar daripada persaksian Allah subhanahu wa ta'ala, karena didasari ilmu Allah, didasari kekuasaan Allah, didasari hikmah Allah, didasari khabar yang Allah ketahui. Kalau tidak terima persaksian ini, berarti menuduh ilmu Allah, kudratullah, hikmatullah, dan khabar dari Allah. Dan juga Allah memberitakan persaksian berikutnya dari para malaikat-malaikatnya. Alama anzala ala rasulih, atas apa yang telah diturunkan kepada rasulnya. Malaikat juga bersaksi. Likamali imanihim, karena sempurnanya iman para malaikat. Walijalalati hadzal masyhudi alaihi, dan karena mulianya yang dipersaksikan tersebut. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mulianya nabi yang dipersaksikan tersebut. Fa innal umurul azimah, karena perkara yang besar tidak dipersaksikan kecuali oleh yang maha besar dan oleh makhluk-makhluk yang istimewa. dipersaksikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, syahidallah annahu la ilaha illahu, dan dipersaksikan oleh malaikatnya wal malaikatu, dan juga oleh manusia-manusia yang istimewa yaitu al ulama wa ulul ilmi qaiman bil qist, mereka menegakkan keadilan. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah sebagai saksi. Nasallu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.